La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Siro manungso temenono anggonmu ngaji, mumpung durung ketekanan malaikat jurupati. Ojo siro banget-banget gonmu bunga ono ing dunyo, malaikat jurupati lirak-lirik marang siro. Pangliri malaikat arep njabut nyawa niro, oleh njabut angen teni dawuhe kang moho suci. Sangwise didawi banjur tandang karo kondo, aku iki mung sak termo siro ora kena semoyo, luih loro luih nelongso rasane wong neng neroko, klabang kures kolo cengking, klabang geni ulo geni, rante geni kota geni cawisane wong turhoko, jonggem mampang dawuh pangeran, jonggem mampang tinggal sembahyang.